السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، kita lanjutkan kajian fiqih. Kemarin macam-macam talak sudah sebutkan, salat talak yang sunni, yang bid'i, yang haram, terus salat yang ada rujuk, talak raj'i, juga talak bain. Sekarang talak at-takhir, talak at-takhir, talak pemberian pilihan. Seperti seorang pria mengatakan kepada istrinya, khayyartuki fa in syi'ti makastima'i wa in syi'ti faraqtani. Seorang suami memberikan pilihan kepada istrinya dengan mengatakan, saya memberikan pilihan kepada kamu. Kalau kamu mau, berarti tetap bersama saya. Kalau kamu mau juga, kamu silakan pisah dari saya. Nah, kalau faidha khtarat at-talaq tuliqat, kalau si istri itu memilih talak, mengatakan saya pisah aja, saya milih cerai aja, berarti apa? Dia udah terus cerai, tertalak dengan talak satu, dihitung talak satu. Tapi kalau dia mengatakan enggak, saya pilih bersama kamu saja, berarti tidak firaq, itu balik lagi, tapi tidak dihitung apa-apa, tidak dihitung sebagai rujuk, enggak, tidak dianggap ada cerai. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidanal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidanallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, bila kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka mari saya berikan kepada kalian mut'ah. Mut'ah itu pemberian cendera mata. Dan saya lepaskan kalian dengan pelepasan yang baik. Dan bila kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sungguhnya Allah telah menyiapkan bagi wanita-wanita yang berbuat baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh istrinya memilih. Pilih tetap bersama Rasulullah atau pilih lepas. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya mengatakan, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu falam ya'uddaha syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada kami, maka kami memilih tetap bersama beliau, dan beliau tidak menganggap itu sebagai sesuatu pun. Berarti tidak dianggap sebagai cerai, terus rujuk, tidak. Tapi dianggap tidak ada apa-apa. Itu namanya talak at-takhir. Jadi kalau si istri memilih lepas, berarti dihitung talak satu. Berarti si suami masih punya hak untuk rujuk. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, macam-macam talak. Talak utamlik, talak pemberian kepemilikan. Dengan mengatakan si suami kepada istrinya, amruki biyadiki. Urusanmu berada di tanganmu. Saya serahkan urusanmu pada dirimu. Kalau si istri mengatakan, inni talikun, saya tertalak, maka jatuh talak satu. Jadi umpamanya si suami mengatakan kepada istrinya, udah saya serahkan urusan dirimu pada tangan kamu sendiri. Berarti kamu punya kewenangan untuk melepaskan dirimu sendiri. Kalau si istri mengatakan, udah saya tertolak, saya tercerai, saya lepas, berarti jatuh talak satu. Tapi masih ada hak untuk rujuk bagi si suami. Tertolak atamliq. Kemudian yang selanjutnya yang kedelapan at-talaqu bil wikalah atau bil wakalah. Talak dengan mewakilkan. Si pria, si suami mewakilkan kepada seseorang untuk menceraikan istrinya. Mengatakan saya wakilkan hak cerai saya kepada kamu. Maka si pria itu, orang yang diberikan hak untuk jadi wakil itu, dia kalau menceraikan si istri orang tersebut, maka jatuh talak satu. Talak bilwi kalah. Sebagaimana nikah itu kan bisa dengan apa? Wakil, begitu juga talak. Ini apa? Sah dengan apa ijma para ulama. Itu macam-macam talak, ada 8. Selanjutnya talakul qadi, talak yang diputuskan oleh hakim, oleh qadi. Kalau tadi kan si suami kan, nah, si qadi bisa menceraikan istri seseorang dari suaminya pada keadaan-keadaan berikut ini. Pertama, idza lam yaqdir az-zawju 'ala an-nafaqah 'ala zawjatihi wa dhahabat az-zawjatu ila al-qadi talibatan at-talaq fa yutalliquha talqatan raj'iyatan. Bila si suami tidak bisa menafkahi istrinya, terus si istri datang kepada qadi minta talak, minta apa? Talak, terus diceraikan sama kodinya. Umpamanya baik suaminya ada, itu kan? Ada, tapi tidak mampu untuk memberikan nafkah. Atau suaminya apa? Pergi, tidak ada yang memberikan nafkah. Sebagaimana apa si kan, ketika tidak diberikan nafkah batin selama 4 bulan punya hak ya untuk apa? Untuk minta cerai kan? Makanya ada ilah itu kan? Ilah kan sumpah untuk tidak menggauli istri 4 bulan lebih itu kan. Sekarang lebih madarat mana? Lebih madarat tidak dinafkahi batin atau zahir? Ya. Zahir kalau orang enggak dikasih makan seminggu mati kan? Ya. Jadi bila saja tidak dinafkahi batin selama 4 bulan si istri punya hak untuk apa? Minta cerai, lepas. Apalagi kalau tidak dinafkahi kaitan dengan lahir. Jadi kalau dia umpamanya datang kepada qadi minta apa? Minta cerai, minta dilepaskan, maka si qadi menceraikan dengan talak satu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu." Dan jangan kalian memegang mereka ya para istri diraran dalam rangka mendatangkan madarat kepada mereka. Lita'tadu supaya kalian berbuat aniaya, karena termasuk idrar tidak memberikan nafkah kepada istri, terus istri tidak ada yang memberikan nafkah. Jadi bolehnya rujuk itu kalau tujuannya untuk berbuat ihsan. Tapi kalau seandainya istri sabar itu kan tidak dinafkahi, ya itu boleh saja. Ini sifatnya hak itu kan. Makanya kalau seandainya ada umpamanya ikhwan itu kan istrinya masjun itu kan, terus kan mungkin tidak ada yang berikan nafkah kepada istrinya yang di luar, terus istrinya minta cerai. Syar'i itu kan. Apalagi kan tidak ada nafkah lahir juga nafkah batin juga. Tapi kalau seandainya sabar ya itu boleh. Kemudian selanjutnya, idza idda'at az-zawjatu anna az-zawja sayyi'ul ishrati ma'aha yadribuha wa yasubuha wa kana ladaiha al-bayyinah. Bila si istri mengklaim bahwa suami itu buruk perangainya, supa memukulnya, mencaci makinya, dan dia punya bukti, maka si qadi mengutus juru damai dari pihak si istri dan dari pihak si suami. Terus kalau si dua pihak ini setelah melihat keadaan itu kan, meninjau, memutuskan untuk dilepaskan, itu semutusan untuk supaya keduanya pisah, akhirnya dipisahkan, maka apa? Qadhi memutuskan untuk pisah. Jadi si qadhi memutuskan berdasarkan apa? Peninjauan dua pihak juru damai ini. Allah mengatakan, "Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Maka utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Bila keduanya menginginkan perbaikan, maka Allah akan memberikan apa taufik di antara keduanya. Akan memberikan keselarasan di antara keduanya. Jadi itu qadhi yang memutuskan juga, bukan suami. Kemudian yang ketiga, idza ghaba anha zawjuha muddatan tawilatan tazidu an arba'ati ashhur wa alhaqad darara biz zawjati wa talabati zawjatu at-talaq. Bila si suami tidak ada selama lebih dari 4 bulan lebih. Terus si istri merasa apa? Ya, terkena mudarat. Terus si istri minta cerai. Makanya kan ila kenapa dikasih tenggang waktu 4 bulan? Karena kesabaran perempuan tuh apa? Dalam arti kaitan nafkah apa? Batin tuh 4 bulan. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kalau menggilir pasukan tuh selama 4 bulan. Jadi gilir kalau udah 4 bulan, 2 bulan di medan pertempuran, 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan perjalanan perginya, pulangnya. Jadi kalau umpamanya tidak ada di sini ya mencakup pokoknya yang tidak memberikan nafkah batin selama 4 bulan terus istri tidak kuat terus minta datang kepada qadhi, maka qadhi memutuskan untuk lepas. Itu qadhi yang memutuskan itu tidak di tangan suami. Kalau suaminya tidak mau gimana? Kan ini datang ke qadhi itu asalnya kan qadhi kalau laki-lakinya ada disuruh untuk menceraikan. Kalau suaminya tidak mau menceraikan, maka qadhi yang akan menceraikannya. Umpamanya istri tadi dalam kasus tadi 4 bulan lebih tidak apa suaminya tidak datang terus datang minta cerai kepada suaminya lewat telepon umpamanya kan. Tapi suaminya tidak mengabulkan terus datang ke qadhi menyuruh suaminya untuk menceraikan, tidak mau juga, nanti qadhi yang menceraikannya. Tidak bisa, nanti suaminya menuntut, tidak bisa. Kenapa? Karena hukum Islam seperti itu. Kan la darara wa la dirara. Kemudian yang selanjutnya, at-talaq al-mu'allaq. Talak yang digantungkan. Talak digantungkan ini ada dua macam. Yang pertama, yuqsadu bihi ma yuqsadu bihi minal qasam lil hamli ala fi'li awi tarki aw ta'kid al khabar, yaitu penggantungan yang dimaksudkan dengannya sumpah supaya mendorong istri untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Umpamanya gini, kalau kamu pergi keluar dari rumah, maka jatuh talak satu. Si suami ketika mengatakan ini bukan tujuannya menggantungkan talak itu kepada keluar dari rumah, tapi tujuannya supaya istri tidak keluar rumah. Jadi dia menggantungkan ketika kalau kamu keluar dari rumah, maka jatuh talak satu. Tujuannya bukan menggantungkan talak kepada keluar dari rumah, tapi tujuannya supaya istri tidak keluar dari rumah. Dalam hal ini, dalam macam ini, penggantungan ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau keluar rumah jatuh talak. Ada yang mengatakan tidak. Tapi itu harus bayar kafarah sumpah. Dan di sini yang rajih bahwa karena tujuannya bukan dalam rangka talak, tapi dalam rangka melarang istri untuk keluar rumah, dan dengan tadi penggantungan talak semacam sumpah gitu kan. Demi Allah kalau kamu keluar dari rumah ini. Jadi maka saya harus bayar gini dan ini. Itu semacam sumpah, tapi dengan sumpah talak. Maka dalam penggantungan semacam ini, ketika istri melanggarnya, maka tidak jatuh talak. Mesti istri keluar dari rumah. Itu tidak jatuh talak, tapi si suami wajib bayar kafarah. Kafarah sumpah. Itu yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah juga, Ibnu Al-Qayyim. Itu yang pertama ya, penggantungan talak dengan sesuatu tujuannya supaya mendorong istri untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, ini disebut talik al-qasami. Maka ini ketika si istri melanggarnya, ya itu tidak jatuh talak, tapi si suami wajib bayar kafarah sumpah. Ibnu Qayyim di Ibnu Taimiyah mengatakan inna talaq al-mu'allaq alladhi fihi ma'na al-yamin ghairu waqi'in wa tajibu fihi kafaratul yamin idha hasala al-mahdhufu 'alayhi. Talak yang digantungkan yang di dalamnya ada makna sumpah itu tidak jatuh. Dan wajib bayar kafarah sumpah bila terjadi apa yang disumpah itu. Tadi bila si istri melanggar, maka wajib apa? Si suami bayar kafarah sumpah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penggantungan talak terhadap sesuatu dan tujuannya memang menggantungkan talak terhadap terjadinya sesuatu. Umpamanya si suami mengatakan kalau saya dapat ini, kamu talak satu. Memang tujuannya apa? Menggantungkan talak terhadap apa? Berhasilnya mendapatkan sesuatu. Maka ketika sesuatu itu dapat, maka jatuh talak satu. Jadi tidak semua talak apa yang mu'alak itu sama, tapi ada tujuannya. Kan kadang ya, kan seringnya apa? Seringnya suami ketika marah kan tujuannya suami melarang istri, tapi dengan apa? Kan takut istri kalau apa? Ditalak gitu kan. Maka diancam, pokoknya kalau kamu umpamanya masih main apa umpamanya itu kan jadi masih chatting gitu kan umpamanya dengan laki-laki lain itu kan, maka jatuh talak satu. Itu tujuannya apa? Tujuannya bukan menggantungkan talak terhadap pelanggaran hal, tapi tujuannya supaya si istri apa meninggalkan hal tersebut. Itu jatuhnya bukan talak, tapi jatuhnya kafarah sumpah. Para sumpah kan sudah jelas apa memberikan makanan 10 orang miskin makanan yang standar biasa dimakan, atau memberikan mereka pakaian lengkap, atau memberikan hamba saya kalau tidak mampu salah satu dari yang tiga ini, maka saum 3 hari. Dikaitan dengan bab talak. Nanti insya Allah kita lanjutkan bab khulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.